happy anniversary. Semoga kedepannya kita lanjut. Cepet banget sih, lihat sini dong. Mau. Tanpa sengaja ku dengar lagu kesukaanmu sewaktu dulu. Deras cerita membanjiriku tentang caramu lukis tawaku. Kisah kita sangat indah hingga perlahan berubah. Kau yang terlalu pengalah, hadapiku yang pemarah. Kadang ku rasa bersalah, kenapa dulu kini kau telah menikah, namun rasa belum punah. Selalu ada satu orang yang teristimewa tak tergantikan. Ku hanya rindu kita yang dulu, tidak bermaksud curi hatimu. Kau telah dengannya, kisah kita sangat indah hingga perlahan berubah. Kau yang terlalu pengalah, hadapiku yang pemarah. Kadang ku rasa bersalah, kenapa dulu kini kau telah menikah, tinggalkan hati yang patah, memaksaku untuk pasrah meski rasa belum.